بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. الفصل الخامس. قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله وسدد خطاه: آداب الطالب في حياته العلمية. آداب سوبان سانتون طالب orang yang menuntut ilmu dalam kehidupan dia berkaitan dengan ilmu, hayah ilmiah kehidupan dia berkaitan dengan ilmu yang sedang dipelajarinya, yaitu ilmu Alkitab wassunnah. Kibarul himmati fil ilmi. Rabi'an wa ishrin. Kibarul himmati fil ilmi. Mempunyai semangat himmah, yakni semangat yang besar dalam perkara ilmu. Min sajayal islami adalah termasuk daripada sajaya rajutan, rangkaian ajaran Islam ialah at-tahalli bikibaril himmah. Bila seorang menghiasi dirinya dengan semangat yang besar dalam berislam, dikatakan di sini semangat yang besar itu berkenaan dengan perkara yang bermanfaat bagi engkau di dunia dan di akhirat. Murakkazus salibi wal mujibi fi syakhsika. Dalam keadaan betul-betul mempunyai perhatian yang tertuju kepada kepentingan-kepentingan yang bermanfaat yang bisa kiranya diambil. Wal mujib fi syaksik, dan perkara yang mesti dalam kaitannya dengan kepribadianmu. Ar-raqibu ala jawarihika, selalu mengawasi kepentingan-kepentingan anggota badanmu. Kibarul himmati, dengan semangat yang besar. Yajlibu laka biiznillahi. Semangat yang besar itu, yajlibu laka, akan menarik engkau bagimu, akan menyedot untukmu, biiznillah, dengan izin Allah, khairan ghaira majdud, akan mendatangkan bagimu kebaikan dengan tidak sebagai sesuatu yang keterlaluan. Litarqa, agar engkau bisa meningkat atau naik derajatmu ila darajatil kamal, kepada derajat-derajat keutamaan, kesempurnaan. Semakin orang itu mempunyai semangat yang besar dalam menempuh ilmu, menuntut ilmu, semakin besar pula kebaikan yang bisa dia raih dengannya, dan semakin mengangkat dia kepada derajat yang lebih sempurna lagi. Fayujriya fi uruqika damas syahamah, sehingga akan yujriya, dialirkanlah, fi uruqika, di urat-urat darahmu, damas syahamah, darah kewibawaan, kemuliaan, warraqdha fi maidanil ilmi wal amal, dan juga mengalir pada dirimu ar-raqdha, kebangkitan semangat atau bersungguh-sungguh atau bergerak dengan cepat, fi maidanil ilmi wal amal, di medan ilmu dan amal. Fala yarakan nasu waqifan illa ala abwabil fadaili, maka jangan sampai yarakan nasu, orang melihat engkau, waqifan, berdiri, illa ala abwabil fadaili, kecuali pada pintu-pintu keutamaan. Wala basitan yadaika illa li muhimmatil umur, dan jangan sampai orang melihat engkau, basitan yadaik, mengulurkan kedua tanganmu, illa li muhimmatil umur, kecuali untuk perkara-perkara yang paling penting. Wa tahalli biha, dan berhias dengan sikap atau perangai yang demikian, yaitu dengan semangat yang tinggi untuk mencapai ilmu dan amal, yaslubu minka safasifal amali wal a'mali, akan yaslubu minka, akan mencabut darimu, safasifal amal, angan-angan yang rendah, safasif, wal a'mal, dan akan mencabut pula darimu amalan-amalan yang rendah pula. Angan-angan dan amalan yang rendah akan hilang darimu apabila engkau berhias dengan perangai yang demikian itu tadi. wa yajtathu minka syajaratadz dzulli wal hawani wat tamalluqi wal mudahanati, dan akan yajtathu, akan tercabut minka darimu syajaratadz dzulli, pohon kehinaan, walhawan dan kerendahan, wattamalluqi walmudahana, dan akan tercabut darimu, attamalluq walmudahana maknanya sama, yaitu bermanis muka, berpura-pura baik, itu semua akan tercabut darimu karena engkau berhias dengan perangai talibul ilim yang seperti itu tadi. Sebab orang yang bertamalluk dan bermudahana, berbasa-basi, itu karena memang dia hendak mengejar kepentingan dunia. Maka dia terpaksa untuk bermudahana, bertamalluk. Tetapi kalau seorang itu telah mementingkan perkara akhirat, maka dia tidak ada kepentingan apa-apa kepada dunia, sehingga dia hanya bergantung kepada Allah, sehingga dia akan menjadi orang yang tidak punya beban mental apa-apa dalam menampakkan sikap aslinya. Fakabirul himmati thabitul ja'shi. Maka kalau orang itu mempunyai kabirul himmah, mempunyai semangat yang besar, itu thabitul ja'shi, akan mengokohkan kewibawaan seorang, la turhibuhul mawaqifu, tidak akan menakuti dia, la turhibuhu, tidak akan membuat dia takut, dalam berbagai mawaqif, dalam berbagai keadaan. La turhibuhul mawaqifu, orang yang mempunyai himmah, semangat yang kuat, tidak akan menjadikan dia takut, bergentar dalam mawaqif, dalam situasi-situasi yang bagaimanapun. Dia tidak akan gentar karenanya, sehingga tidak akan berubah sikap dan tidak akan mundur dari sikap yang telah diyakininya sebagai benar. Wafaqiduha, adapun orang yang kehilangan semangat ini tadi, semangat ilmu, jabanun ri'adidun, akan menjadi orang yang penakut dan menjadi orang yang gampang gentar, ri'adid, gampang tergentar, sehingga gampang mundur dalam menghadapi berbagai bayangan-bayangan, apalagi tentunya keadaan-keadaan yang diperkirakan akan mengancam atau berbahaya terhadap dirinya. Baru bayangan saja dia akan mundur. Baru gertakan aja dia akan mundur. Tughliqu famal fahamah, akan tertutup baginya mulut kewibawaan, wala taghlitu fa takhlita baina kibaril himmati wal kibri. Kemudian beliau mengingatkan, la taghlit, jangan kamu bersombong, karena kalau engkau demikian akan tercampurlah di saat itu, fatakhlita, maka engkau akan mencampurkan, bainaki baril himmah wal kibri, antara besarnya semangat untuk menuntut ilmu dengan kesombongan ketika engkau bersikap sombong. Fa inna bainahuma minal farqi kama baina sama'i dhati raj'i wal ardi dhati sad'i. Karena antara keduanya, sikap sombong dan sikap semangat yang besar, itu ada perbedaan yang jauh. Seperti perbedaan antara langit dan bumi. Kibarul himmati hilyatu warasatil anbiya. Semangat, besarnya semangat adalah perhiasan yang ada pada pewaris para nabi, yaitu para ulama. Wal kibru da'ul mardha, sedangkan sombong penyakit orang yang sakit, bi'illatil jababiratil bu'sa'i, dengan penyakit kesombongan para orang-orang yang sombong, yang bu'sa, yang celaka. Maka jelas, sungguh sangat beda antara besarnya semangat menuntut ilmu dengan kesombongan. Faya talibal ilmi, maka wahai orang-orang yang menuntut ilmu, ursum li nafsika kibaral himmah, hiaslah untuk dirimu semangat yang besar terhadap ilmu dan terhadap segala yang menjadi kemaslahatanmu. Wala tanfalit minhu, dan jangan sampai engkau tanfalit minhu, terlepas daripadanya. Waqad auma asy-syar'u ilaiha, dan sungguh syariat auma'a telah mengisyaratkan ilaiha kepadanya. Fi fiqhiyatin tulabisu hayatak, dalam berbagai fiqhiyat, ilmu, pemahaman yang tulabisu hayatak, yang bisa mengkaburkan kehidupanmu. Litakuna daiman ala yaqadatin min irtinamiha, agar engkau daiman selalu dalam keadaan ala yaqadhah, dalam keadaan sadar min irtinamiha, dalam keadaan berjaga terus min irtinamiha untuk memperoleh atau berusaha memperoleh kebaikan daripada kibarul himmah itu. Wa minha, dan daripadanya memang ada ibahatu tayammumi lil mukallafi inda faqdil ma, bolehnya tayammum bagi mukallaf ketika faqdil ma, ketika hilangnya air atau tidak adanya air. Memang ada keringanan-keringanan dan alternatif dalam kaitannya dengan ilmu itu. Wa adamu ilzamihi biqabuli hibatin tamanal ma'i lil wudhu. Dan juga di sana ada, dalam syariah itu ada keringanan untuk tidak mengharuskan memakai air dengan diterimanya hibah sebagai anugerah, yaitu keringanan dalam bentuk tayamum tsamanal ma'i lil wudu, sebagai harga atau ganti air untuk berwudu. Lima fi dzalika minal minnatil lati tunalu minal himmati manalan, karena padanya pada keringanan itu ada minnah, ada kenikmatan allati tunalu yang bisa dicapai minal himmati dari semangat tersebut dalam manalan, dalam pencapaian-pencapaian. Wa ala hadza faqis wallahu a'lam. Dan atas dasar inilah silakan engkau membikin pertimbangan, wallahu a'lam. Iya. Maka diberi permisalan di sini tentang adanya pilihan-pilihan, adanya keringanan-keringanan ketika dalam kondisi kesulitan, yaitu seperti bolehnya bertayamum sebagai pengganti daripada wudu. Tidak mesti kibarul himmah, semangat menuntut ilmu itu, kemudian engkau harus terus-menerus dalam kondisi keteganganmu untuk mencari ilmu. Memang ada saat-saat engkau mencari ilmu itu, mendapatkan keringanan-keringanan. Maka hal ini adalah perkara yang bisa difahami dengan tabiat manusia yang tentunya tidak bisa sepenuh waktunya untuk perkara yang sungguh-sungguh terus. ada keringanan-keringanan dalam menuntut ilmu itu antara keadaan yang harus dia serius padanya dan keadaan yang dia harus mengendurkan keseriusan padanya. Syekh bin Utsaimin memberi komentar terhadap keterangan beliau ini di halaman 108 dari syarah kitab Hilyat Talib al-Ilm. Wahada min ahammi ma yakunu alaihi al-insanu fi talab al-ilmi. Dan ini adalah perkara yang paling penting harus ada padanya setiap manusia dalam kerangka menuntut ilmu. Yakunu lahu hadaf, dia harus mempunyai tujuan. Laisa muraduhu mujarradu qatlil waqti bihadha talab, tidaklah yang dimaukan hanya semata-mata untuk mengisi waktu kosong, qatlil waqt, mengisi waktu kosong dengan menuntut ilmu ini. Sekedar untuk mengisi waktu kosong, baliakunu lahu himma, bahkan mestinya bukan mengisi waktu kosong menuntut ilmu itu, tetapi hendaknya dia mempunyai himma, yaitu semangat mementingkan ilmu. Wa min ahammi himami talibil ilmi, dan termasuk dari perkara yang penting, dari perkara yang terpenting, dari perkara-perkara, dari kepentingan-kepentingan talibul ilim, dari semangat talibul ilim, ayyurida al-qiyadata wal-imamata lil muslimina fi ilmi. Dia inginkan untuk memimpin wal-imamah dan mempelopori kaum muslimin fi ilmi, dalam menyampaikan ilmunya ini. Wa yash'uru anna hadhihi darajatun huwa yartaqiya ilaiha darajatan darajatan. Dan tujuan orang menuntut ilmu yang demikian itu dia rasakan, satu derajat demi satu derajat, yartaqiya ilaiha, akan meningkat kepadanya ketika dia menuntut ilmu itu, satu derajat demi satu derajat. Hatta yasila ilaiha, sampai dia mencapai kedudukan itu. Nah, ini seperti yang dikatakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ta'allamu qabla an taqudu, belajarlah kamu ilmu sebelum kamu memimpin umatmu. Wa idza kana kadzalika, dan apabila dia demikian keadaannya, bila dia menuntut ilmu itu untuk mencapai derajat kepeloporan ilmu, imamah fi ilmi, imamah lil muslimin, sebagai pelopor bagi kaum muslimin dalam pengamalan ilmunya. Kalau tujuannya demikian, mengapa orang bertujuan demikian? Karena besarnya fadilah orang yang mempelopori umat dalam hal ilmu. Seperti antara lain yang disabdakan oleh Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang sanna sunnatan hasanatan, mempelopori suatu amalan yang baik bagi kaum muslimin, falahu ajruha, maka dia dapat pahala amalan baik itu. Wa ajru man amila biha, dan dapat pahala pula orang yang mengikuti kepeloporannya. Ya. Wa idza kana kadzalika fa sawfa yara annahu wasitatan bainallahi azza wa jalla wa bainal ibadi fi tablighi syar'i. Apabila dia demikian keadaannya, telah mencapai kedudukan yang paling mulia dalam memimpin dan mempelopori kaum muslimin untuk beramal dengan ilmu. Yaitu kedudukan yang termulia itu ialah apa? Da'i ilallah. Tujuan seorang thalibul ilm ialah untuk mencapai amalan yang tertinggi, yaitu da'i ilallah, orang yang berdakwah ke jalan Allah. Dan dalilnya bahwa da'i ilallah itu adalah kedudukan tertinggi setelah kedudukan para nabi dan para rasul ialah karena Allah berfirman, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik kedudukannya, perbuatannya, omongannya dari orang yang berseru, menyeru manusia kepada jalan Allah dan beramal saleh, mempelopori umat untuk beramal saleh dan berkata, sesungguhnya aku adalah termasuk dari golongan orang yang tunduk kepada agama Allah. Mengikrarkan demikian. Ini kedudukan yang dicita-citakan oleh orang yang talibul ilm, yang menuntut ilmu. Mencapai derajat yang tertinggi ini. Yaitu memimpin kaum muslimin kepada agama Allah, untuk tunduk kepada agama Allah, dan mempelopori mereka untuk tunduk kepada agama Allah. Kalau dia telah mencapai derajat ini, derajat da'i ini, maka sungguh fasaufa yara, dia akan melihat, annahu wasitah, dia dalam kedudukan sebagai perantara bainallahi azza wa jalla wa bainal ibad, antara Allah yang maha agung dan maha mulia dengan hamba-hambanya, fi tablighi syar'i, dalam perkara penyampaian syariah. Ya, maka dia akan melihat dirinya sebagai perantara. Demikian pentingnya kedudukan dirinya, perantara antara Allah dengan hambanya dalam hal apa? Penyampaian syariah Allah. Hadhihi maziyatun tsaniyah. Ini adalah kedudukan atau keistimewaan yang kedua. Ya. Keistimewaan yang pertama yaitu tadi, di mana dia adalah sebagai pemimpin yang memimpin kaum muslimin kepada agama Allah. Dan keistimewaan kedua, perantara antara Allah dengan hambanya dalam penyampaian syariah. Wa idza sya'ara bihadza syu'uri, maka apabila seorang thalibul ilm telah merasa dengan perasaan seperti ini, target yang ingin dicapai ialah ini, kedudukan menyampaikan amanah dari Allah kepada hamba-hamba Allah kedudukan sebagai da'i ilallah yang demikian besar kedudukannya, bila dia merasa demikian dan kalau memang dia telah mengerti tujuan dia menuntut ilmu itu ialah untuk yang demikian, fasaufa yuhrisu ghayatal hirsi, maka sungguh dia akan yuhris ghayatal hirsi, akan bersemangat dengan semangat yang paling puncak ala ittiba'il kitab wa sunnah, untuk mengikuti Alkitab wa sunnah, mu'ridhan an ara'in nas, berpaling dari segala pandangan-pandangan manusia. Ha? Karena perasaan dia bahwa sungguh dia ini adalah sebagai panutan banyak orang, dan yang dia inginkan manusia itu mengikuti dia pada kelebihan dan keutamaan dia, bukan mengikuti kekurangan dan kesalahan dia. Apalagi dalam kedudukan sebagai perantara antara Allah dengan hambanya dalam penyampaian syariah, maka dia akan lebih semangat lagi dalam mengikuti Alkitab was sunnah. Illa annahu yasta'nisu biha wa yasta'inu biha ala ma'rifatil haqqi. Hanyalah sungguhnya dia yasta'nisu biha, akan menghibur diri dengannya, wa yasta'inu biha, dan akan dia menolong dirinya dengannya ala ma'rifatil haq, untuk mengenal al-haq. Dia mungkin yasta'nis biha, dia kadang-kadang mencari kejelasan dengan ara'in nas, pandangan-pandangan manusia, keterangan-keterangan ulama, ya, wa yasta'in biha, dan kadang-kadang dia menjadikan keterangan atau pandangan-pandangan manusia itu, keterangan ulama itu, untuk membantu dia ala ma'rifatil haq, untuk mengenal al-haq. Tetapi tidaklah dia dalam rangka untuk menjadikan ara'in nas, pandangan-pandangan manusia itu sebagai dalil, tetapi semata-mata sebagai isti'anah biha ala ma'rifatil haq, yang membantu dia untuk mengenal al-haq. Lianna ma takallama fihi al-ulama'u rahimahumullahu minal ilmi, karena apa yang dibicarakan oleh para ulama, semoga Allah merahmati mereka, dari perkara ilmu, la syakka, tidak diragukan, annahu abwabun lana, adalah sebagai pintu-pintu ilmu bagi kita. Apa yang disampaikan oleh para ulama, pandangan-pandangan ara para ulama, itu adalah tidak diragukan sebagai pintu-pintu ilmu. Wa illa lamastata'na an nasila ila darajatin, kalau tidaklah dengan bantuan para ulama itu, niscaya tidak bisa kita akan sampai, lamastata'na an nasila ila darajatin, niscaya kita tidak bisa sampai kepada derajat, nastambitul ahkam minan nususi, untuk kita mengambil kesimpulan hukum dari nas-nas, dari dalil-dalil, keterangan-keterangan, ketegasan-ketegasan Alkitab wa sunnah, au ma'rifatir rajih minal marjuh, dan juga tidak bisa kita mengenali mana yang rajih, mana yang lebih kuat, dan mana yang marjuh, mana yang lebih lemah. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal itu. Iya. Jadi wal muhim, yang penting, ayyakunal insanu indahu himmah. Hendaknya manusia itu, yakni talibul ilmi itu, mempunyai himmah. Ha? Mempunyai semangat. Wa huwa biiznillahi inna wa hadhihi niyyah, dan dia dengan izin Allah kalau berniat dengan niat yang semacam itu untuk mencapai derajat kemuliaan yang disediakan oleh Allah bagi talibul ilm, itu derajat da'i lillah, derajat sebagai imamah, pelopor dalam kebaikan. Kalau dia berniat seperti itu dengan izin Allah, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala sayu'inuhu alal wusul ilaiha, maka sungguhnya Allah yang maha suci dan maha tinggi akan menolong dia untuk sampai kepada derajat tersebut. Iya. Kemudian juga dikomentari oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang peringatan yang disampaikan oleh Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah, jangan sampai engkau mencampurkan antara kibarul himmah dengan kibrun nafs. Iya, sikap kibarul himmah, semangat yang besar, jangan sampai tercampur dengan kesombongan. Kata beliau, kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, innal insana yahfadhu waqtahu, mestinya orang itu memelihara waktunya dari perkara yang sia-sia. Wa ya'rifu kaifa yusrifuhu, dan mestinya dia mengerti bagaimana menggunakan waktunya itu dalam tempat yang baik. Wala yadhi'ul waqta bi ghairi fa'idah, dan jangan menyia-nyiakan waktu tanpa kegunaan. Fa idza ja'ahu insanun, maka apabila datang kepadanya seorang, yara anna mujalasatahu fiha ihmalun wa ilha'un, dia melihat bahwa kalau duduk sama orang ini, kalau duduk sama orang yang baru datang ini, fiha ihmalun wa ilha, dalam majelis itu, bermajelis dengan orang ini, ada resiko ihmal, ada resiko untuk mengabaikan, menyia-nyiakan waktu, wa ilha, dan membuat amalan atau omongan-omongan kosong. Kalau dia melihat keadaan demikian, arafa kaifa yatasarraf, dia mestinya tahu bagaimana dia bertindak untuk jangan dia terbawa oleh orang yang datang itu tadi yang bakal menyeret dia dalam kesia-siaan. Ini orang yang kibarul himmah, mempunyai semangat yang kuat dan mementingkan waktu. Wa amma kibrun nafs, adapun kesombongan, nah ini yang sering tersamar pada banyak orang. Fa walladzi yahtaqiru ghairah, yaitu orang yang menghinakan orang lain. Walayaron nasa illa dhafadi'a, dan tidak memandang manusia sekitarnya kecuali hanya sebagai sederajat dengan kodok-kodok. Walayahtam, dan tidak mementingkan orang sekitarnya. Warubama yas'uru wajhahu wa huwa yukhatibu, kadang-kadang dia yas'uru wajhahu, membikin wajahnya itu cemberut dalam keadaan, atau dalam yus'iru wajhahu, memalingkan wajahnya padahal sedang berbicara dengan orang itu, dia berpaling ke arah lain. Fakama qala Syekh Bakr, maka hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Bakr, bainahuma kama baina sama'i dhatir raj'i wal ardi dhatis sad'i. Di antara kedua sikap ini, sikap sombong dan sikap orang yang sangat mementingkan waktu, itu ada perbedaan yang jauh antara langit dan bumi. Jangan tercampurkan dari dua sikap tersebut. Yakni, jangan sampai dengan alasan demi mementingkan waktu, kemudian engkau bersikap terhadap orang yang jahil dengan sikap-sikap orang yang sombong dan menghinakannya. Sebab, dan jangan sampai pula terhadap orang yang jahil engkau terbawa oleh kejahilannya dan menyia-nyiakan waktu dengan dia dalam pembicaraan yang enggak ada maknanya, enggak ada artinya. Jadi, kalau engkau menghadapi orang yang akan menyeret engkau kepada pembicaraan yang kosong, enggak ada artinya, engkau bagaimana caranya menghindar dari dia, tetapi tidak menghinakannya. Jangan memberi peluang kepada dirimu untuk bersombong, menganggap dirimu lebih tinggi daripadanya, dan kemudian dia engkau anggap sebagai orang yang tidak punya perasaan, terus diabaikan begitu saja, mengecewakannya. Tetapi bagaimana cara engkau menghindar dengan cara yang baik, sehingga engkau juga selamat dari tindakan membual dengan orang yang bodoh itu, membual bicara sana sini yang tidak ada artinya, membuang-buang waktu, tetapi tidak sampai menghinakannya. Kalau orang yang sombong itu sengaja dia mempunyai keyakinan bahwa orang yang selain dirinya itu adalah rendah dan tidak perlu dipertimbangkan perasaannya, dan dia kemudian bertindak semau-maunya, dianggap semuanya itu adalah ayam, dianggap kodok, dianggap apa, bukan dianggap manusia. Jadi itu orang yang sombong. Tidak pantas kalau thalibul ilm merendahkan orang yang lainnya dengan cara demikian. Dan tidak pantas pula thalibul ilm untuk bertindak dan bermajlis dengan orang yang bodoh, membual-bual dan membuang-buang waktu, menghabiskan waktu dalam pembicaraan yang sia-sia dan tidak ada gunanya. Kedua-duanya ini tidak pantas bagi thalibul ilm. Maka bagaimana caranya thalibul ilm untuk mencegah dirinya jangan sampai bertindak sebagai orang juhala, orang bodoh, dan jangan pula sampai bertindak sebagai orang yang mutakabbir, yang sombong. Iya. Ila huna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.